إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membaca syarah Kitabul Kabair, yang mana kita masih dalam bab dzikr untuk fil qabr. Pada kesempatan sebelumnya kita telah selesai membaca penjelasan dari Syekh Shalih Al Fauzan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nas man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nas kadza billah." Sehingga di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan untuk membaca dalil yang berikutnya yang dibawakan mu'allif rahimahullah ta'ala dalam bab ini, di mana mu'allif rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, "Walahuma an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma marfu'an." Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma marfu hingga sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu an." Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin yang lainnya itu selamat dari lisannya, dari tangannya. Dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara tanda-tanda seorang muslim yang hakiki, yang sempurna imannya, adalah di mana kaum muslimin yang lainnya itu selamat dari lisannya, dia tidak mencela orang lain, tidak melaknat, tidak berbuat ghibah, namimah, ataukah melakukan perbuatan-perbuatan pemburukan, kerusakan kepada muslim yang lainnya. Naam. Ya, seorang muslim yang hakiki dialah orang yang mencegah lisannya. Yang tentunya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaful lisan, menahan lisan adalah merupakan di antara perkara yang berat bagi seorang. Mudah seseorang tersebut melepas lisannya, sulit untuk mencegah, ya, menahan lisannya. Terkadang kita mendapatkan seseorang yang masya Allah, ia adalah orang yang betul-betul menjaga ibadahnya, menjaga sholat lima waktunya secara berjamaah bersama kaum muslimin di rumah-rumah Allah. Dia adalah orang yang menunaikan hak-hak Allah SWT yang berkaitan dengan harta benda yang dia miliki, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji, umrah. Diketahui orang yang sering membantu saudara yang membutuhkan bantuan. Ya. Diketahui dia adalah orang yang mampu, ya, mencegah dirinya dari naam sekian banyak dosa-dosa dan kemaksiatan. Naam, terhindar dari perbuatan, ya, zina, minum khamr, judi dan yang lainnya. Tapi di sisi yang lainnya, dengan kebaikan-kebaikan yang banyak yang ada pada dirinya tersebut, ya, begitu mudah lisannya, ya, mengucapkan hal-hal yang itu menyakiti saudaranya. Terasa berat dirinya untuk mencegah lisannya dari berbuat ghibah, namimah, mencela, mencerca, al-qadhf, menuduh, ya, saudaranya. Naam. Sesuatu yang berat. Yang lisan memang merupakan di antara anggota tubuh, ya, yang sangat berbahaya bagi seseorang. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau, ya, tidak sedikit dalam sabdanya memperingatkan kita tentang bahaya lisan ini. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, afala ukhbiruka bima lakidzalika kullih, maukah aku khabarkan kepadamu, ya, tentang sesuatu yang dengannya engkau bisa memiliki itu semuanya. Qultu bala ya Rasulullah. Sahabat Umat bin Jabal pun mengatakan, bala, tentu ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisanih, ya, maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang lisan beliau. Seraya beliau mengatakan, kuf alaika hadza, tahanlah olehmu ini, tahan lisanmu, ya, naam, cegah lisanmu untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang, ya, bisa menyakiti saudara muslim yang lainnya, mencela, mencerca, ghibah, namimah dan yang lain sebagainya, ucapan-ucapan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuf alaika hadza, cegah, tahan olehmu ini. Yang kemudian sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala mengatakan, ya Rasulullah, wa inna lam akhaduna bima natakallamu bih, wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa dengan sesuatu yang kami ucapkan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun mengatakan, naam, ya, takilatka umuka ya Mu'ad, fahal yakubun nas finnari ala wujuhihim illa hasa'id alsinatihim. Bukankah seseorang itu, bukankah manusia itu mereka dilemparkan, diseret di atas wajah-wajah mereka, tidak lain melainkan di antara sebabnya adalah buah dari lisan-lisan mereka. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang lainnya beliau bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fin nar ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Ya, sungguh seorang hamba itu mengucapkan suatu kalimat, suatu ucapan, coba bayangkan, naam, yang tidak terpikirkan pada dirinya tersebut dampak akibat yang akan ditimbulkan dari ucapan yang dia ucapkan itu, tanpa dia menimbang memikirkan terlebih dahulu, ya, apakah ini suatu kebaikan ataukah keburukan dampak yang akan ditimbulkan. Yahwi biha finnar ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Dengan satu kalimat yang keluar dari lisannya itu bisa menyebabkan dia terjatuh ke dalam neraka lebih jauh antara jarak timur dan barat. Nah, ya. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Man yatmanu li ma baina lihyai wa ma baina rijlai atmanu lahu jannah." Barang siapa yang dia menjamin untukku sesuatu yang terletak di antara dua jenggotnya, yang dimaksud adalah lisan. Siapa yang mampu menjaga lisannya, demikian pula ya, apa yang ada di antara dua kakinya, kemaluannya, maka aku akan jamin baginya surga. Dan hadis-hadis yang lainnya yang banyak yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu memperingatkan kita tentang bahaya lisan ini. Nah, maka seorang muslim yang hakiki, yang sempurna keimanannya, di mana kaum muslimin yang lainnya itu selamat dari lisannya. Ya, tidaklah keluar dari lisannya tersebut terhadap saudaranya kecuali kebaikan. Tidak mencela, mencerca, menghibai, namimah, al-qadhaf, menuduh ataukah yang lainnya. Naam. Ya. Ini alamah yang pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis ini. Tanda seorang muslim yang hakiki, sempurna keimanannya, di mana dia naam ya mencegah lisannya terhadap saudaranya dari ucapan-ucapan kejelekan, keburukan yang bisa menyakiti saudaranya. Yang kedua yaitu naam ya, saudaranya yang lainnya, kaum muslimin yang lainnya itu selamat dari tangannya. Dia tidak berbuat kezaliman, berbuat aniaya terhadap saudaranya, apakah dengan pukulan, melukai, naam, mengambil hartanya, naam, ya, dengan mencuri, merampas, ataukah yang semena dengannya. Naam. Ya, tidaklah dia mengambil sesuatu kecuali yang memang menjadi hak. Ya. Untuk dirinya, secara syariat tidak mendzalimi sedikit pun terhadap saudaranya. Nah, ya, sehingga ketika terkumpul dua hal ini pada diri seorang, maka sungguh dia adalah seorang muslim yang hakiki, yang sempurna. Nah, keimanannya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna, ya, iman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai terhadap dirinya sendiri. Ya. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, beliau bersabda, "Wal muhajir man hajara manahallahu anhu." Ya. Dan seorang muhajir itu adalah orang yang meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya hijrah itu bermacam-macam. Naam. Ya, di sana ada hijrah di mana seorang itu meninggalkan negeri kekufuran menuju ke negeri Islam demi untuk menyelamatkan agamanya karena dia tidak mampu untuk menampakkan agamanya di tempat tersebut. Di sisi yang lainnya dia mampu untuk melakukan hijrah, maka wajib baginya untuk meninggalkan negeri tersebut, ya, menuju negeri Islam yang dengannya dia bisa menjalankan agamanya, dengannya dia bisa menyelamatkan agamanya. Nah, di sana juga ada hijrah, yaitu apa yang disebutkan dalam hadis ini, di mana seorang itu meninggalkan segala perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tadinya seseorang itu ya terjatuh kepada perbuatan dosa dan kemaksiatan, durhaka kepada orang tuanya, maka bentuk dia nah hijrah dari hal ini, kembali dia memperbaiki sebagai seorang anak yang wajib untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia meninggalkan sholat lima waktu, maka bentuk hijrahnya dia kembali untuk mengerjakan sholat lima waktu. Yang tadinya dia tidak melakukan secara berjamaah bersama kaum muslimin di rumah-rumah Allah, maka dia menjalankannya ya secara berjamaah bersama kaum muslimin. Yang tadinya dia berjudi, minum khamr, maka dia tinggalkan semuanya itu. Naam, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah seorang yang muhajir, orang yang melakukan hijrah dalam hal ini. Ya. Di sana juga ada naam hijrah menghajir. Ya, orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan. Naam. Ya, dalam rangka untuk memberikan pelajaran yang diharapkan dengan dia dihajar tersebut kembali kepada kebaikan, meninggalkan dosa dan kemaksiatan yang dia terjatuh padanya. Naam, diketahui si fulan, si alan ya, suka menipu dalam jual beli. Naam, ya tinggalkan dia, kucilkan, jauhi. Naam, agar dia sadar apa yang dia lakukan tersebut adalah sesuatu yang tidak benar sehingga dia bertobat. Naam, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Ya, menipu dalam transaksi jual belinya, ataukah dia biasa melakukan perbuatan riba, jauhi, tinggalkan. Ya. Naam, supaya dia sadar apa yang dilakukan tersebut sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam, wallahu taala alam bissawab. Berkata Syekh rahimallahu taala, hafidhallahu taala, naam qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah di mana kaum muslim yang lainnya itu selamat dari lisannya dan tangannya. Katratul kalam fin nasi bil ghibah wan namimah wasibab wasatam kullu dhalika yadkhulu fi babil kabair al manhiyu anha. Ya. Naam, banyak berbicara, membicarakan manusia dengan ghibah, namimah, mencela, mencerca, semuanya itu masuk dalam bab dosa-dosa besar yang dilarang darinya. Naam. Fabil hadithi dhammu kathratin kalam. Maka dalam hadith ini memberikan faedah kepada kita. Celaan. Ya. Dari banyak berbicara. Yang seringkali menyeret seorang terjatuh kepada perbuatan dosa. Naam. Ingat hadith tadi. Naam. Innal abda la yatakallamu bil kalimah. Naam, ma yatabayyanu fiha yahwi biha fil nari abad ma bainal masyriq wal maghrib. Sungguh seorang hamba membicarakan dengan suatu kalimat, bayangkan satu kalimat, tanpa dia memikirkan terlebih dahulu apakah yang dia ucapkan baik ataukah buruk, dampak yang akan ditimbulkan. Naam, dengan sebab itu dia terjatuh ke dalam neraka. Naam, lebih jauh dibandingkan jarak antara timur dan barat. Naam. Ya, orang yang sering banyak berbicara. Naam. Ya, seringkali tentunya terkadang ya terjatuh kepada hal-hal yang tanpa dia menyadarinya kepada perbuatan dosa. Nah, menyakiti hati saudaranya, menggibahi, nah, mencela, mencerca. Awalnya biasa, nah, pembicaraan yang biasa. Tapi seiring berjalannya waktu, tanpa dia menyadari, terseret, jatuh kepada hal-hal yang dilarang. Hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna man ahabakum ilayya wa aqrabukum minni, ya, sesungguhnya orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan paling dekat dengannya majlisnya nanti yaumul qiyamah, naam, orang yang paling baik akhlaknya dan orang yang paling dibenci oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di antara mereka dan yang akan paling jauh majlisnya dengan Rasul, naam, pada hari kiamat, al-tharfarun, ya, yang dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu apa? Kathirul kalam, takallufan, ya, ya'khudhu majlis anin nas, fa'idha jalasa akhadal kalam an ghairihi, ya, yaitu orang yang banyak bicaranya, naam, ya, ia adalah orang yang senantiasa menguasai majlis, setiap kali ada majlis, naam, ya, barakallahu fiik, orang yang banyak bicaranya. Maka ini menjelaskan kepada kita sesuatu yang tercela, ya, dari seorang itu banyak bicara. Wa man kathurat kalamu kathurat dzunubu, siapa yang dia banyak bicaranya, ya, maka akan banyak pula dosa-dosanya. Naam, seringkali akan menyeret, iya kan? Bayangkan tadi ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kalimat mayatabayyan. Naam, awalnya sendau guru, lama kelamaan enggak sadar terjatuh kepada ghibah, namimah, mencela, mencerca, berdusta, menuduh dan yang lainnya. Ya. Demikian Al-Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala mengatakan, "Man kafurat kalamu kafurat dzunubuhu." Nah, siapa yang banyak bicaranya, ya, banyak dosanya. Demikianlah berkata Ibrahim rahimallahu ta'ala, "Yahlikun nas fi khaslataini, fudulul mal wa fudulul kalam." Nah, manusia itu akan binasa dengan dua hal. Fudulul mal, ya, naam, dan fudulul kalam. Perhatikan kalau kita melihat kondisi keadaan manusia, ya, orang yang kelebihan harta, yang tidak memanfaatkan harta tersebut sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, seringkali mereka lah orang-orang yang banyak berbuat dosa. Dengan harta tersebut mereka melampiaskan syahwatnya, hawa nafsunya dalam perkara-perkara yang mereka inginkan yang seringkali itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, iya kan? Nah, demikian pula fudulul kalam, orang yang banyak bicaranya. Naam, ya, pembicaraan yang tidak ada faedahnya, ya, seringkali menyeret dirinya kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, wa annal muslima yambagi lahu an yumsika lisanahu wa la yatakallam illa bi khair. Naam, ya, dan seorang muslim sepantasnya untuk dia senantiasa menahan lisannya dan tidaklah dia berbicara kecuali dengan kebaikan. Naam, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan kebaikan ataukah hendaklah dia diam. An-Nawawi rahimallahu taala beliau mengatakan terkait tentang hadis ini, falyakul khairan aw liyasmut fa ma'nahu annahu idza arada an yatakallam fa in kana ma yatakallam bi khairan muhaqqaqan yuthabu alayhi wajiban aw manduban falyatakallam bi. Ya, apabila seorang itu hendak berbicara dan jika apa yang hendak dia sampaikan, yang hendak ia ucapkan tersebut adalah merupakan kebaikan yang betul-betul jelas, itu adalah merupakan kebaikan, apakah sesuatu itu na'am ya kaitannya dari perkara yang wajib ataukah yang mandub yang dengannya dia akan mendapatkan pahala atasnya, maka hendaklah dia berbicara dengannya. Betul-betul diperhatikan, ditimbang, dipikirkan terlebih dahulu apa yang hendak dia sampaikan, hendak ucapkan. Na'am. Wa illam yadhhar lahu annu khairun yuthabu alaihi falyamsik anil kalam. Sawa'un dhar lahu annu haram aw makruh aw mubah musawin tarfaini. Dan jika tidak nampak padanya itu kebaikan yang dengannya akan diberikan balasan kebaikan pahala, ya, maka hendaklah dia menahan untuk berbicara. Ya. Sama saja apakah setelah itu nampak baginya ini ada sesuatu yang haram, makruh ataukah mubah. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Fa al hadza yakunul kalam mubah ma'muran bitarkihi manduban ilal imsakian. Atas dasar ini kata beliau berbicara dari hal yang mubah sering dengannya, sesuatu yang dianjurkan, perkara yang dicintai untuk meninggalkan, lebih baik adalah untuk menahannya. Naam. Kenapa demikian? Makhafata min injirarihi ilal muharram awil makruh. Wa hadza yaqau fil adah katsiran aw ghaliban. Karena khawatir, awalnya mubah, biasa, sering yang diobrolkan, diomongkan, naam banyak obrolan, perbincangan, ya akhirnya menyeret. Khawatir kata beliau, khawatir akan menyeret dari perkara yang diharamkan, yang makruh. Dan ini seringkali biasanya banyak terjatuh. Nah. Ya. Muhasabah. Ketika dalam satu majelis, nah kita bagaimana? Awalnya bicara biasa sama teman, ya kan? Ya sandau guru. Ya. Naam, lambat laun tanpa sadar itu tadi. Naam, ghibah, namimah, berdusta dan seterusnya. Waliyadzubillah. Maka sepantas seorang muslim untuk berusaha menahan lisannya, tidaklah dia berbicara kecuali kebaikan. Naam. Wa fihi dalilun ala anna man kaffa lisanah wa yadah anil muslimin anna dhalika min kamalil islam. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang yang menahan lisannya, menahan tangannya, ya, dari menyakiti kaum muslimin, maka yang demikian itu menunjukkan tentang kesempurnaan keislamannya. Nah, ya, maka hadits ini kata beliau hafizallahu ta'ala memberikan faedah tercelanya untuk naam seseorang banyak berbicara, ya, sepantasnya seorang muslim itu senantiasa menjaga lisannya, tidaklah dia berbicara kecuali kebaikan. Naam, ya. Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala beliau pernah mengatakan, ya lisan qul khairan taghnam waskut anhu an syarri taslam. Wahai lisan, ya, ucapkanlah kebaikan, niscaya engkau akan mendapat kebaikan yang banyak, mendapatkan ghanimah. Diamlah engkau dari keburukan, dari kejelekan, niscaya engkau akan selamat. Ya, min qabli an tandam, sebelum engkau menyesal. Nah, demikian pula Saqib Al-Asbahani rahimallahu taala beliau mengatakan, man kathura kalamuh, ya, kathura khati'atuhu. Barang siapa yang banyak bicaranya, maka banyak kesalahannya. Seperti tadi ucapan Al-Hasan Al-Basri, semakna demikian. Nah, ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Maka orang yang menahan lisannya, menjaga lisan tangannya dari menyakiti saudaranya, makin menunjukkan tentang kesempurnaan Islam. Wa qawluhu wal muhajir. Dan ucapan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wal muhajir man hajara ma nahallahu an. Seorang muhajir itu adalah orang yang meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hijr wal hatnan fil lughah. Wal hajru fil lughah at-tark wa huwa anwa. Ya, dan hajr itu dalam secara bahasa itu adalah meninggalkan. Wa huwa anwa'un, dan itu bermacam-macam. Wa minhu an yuhajiral muslimu min biladil kufri ila biladil islam firaran bidinihi. Di antaranya seorang muslim, ya, dia meninggalkan dari negeri kekufuran menuju negeri Islam, lari demi menyelamatkan agamanya. Wa hadza a'zamu anwa'il hijrah, dan ini merupakan jenis hijrah yang paling besar. Ya, meninggalkan seseorang dari negeri kekufuran menuju negeri Islam, lari dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya tatkala dia tidak mampu untuk menampakkan agamanya di tempat tersebut, dan dia mampu untuk hijrah, ya. Naam, maka wajib baginya untuk melakukan hijrah dalam hal ini. Yang ini merupakan jenis hijrah yang paling besar. Wa hajrul munkar bi an tatrukal munkar wal haram. Ya, demikian pula termasuk jenis hijrah di sini adalah meninggalkan kemungkaran. Ya, hajrul munkar, di mana engkau meninggalkan kemungkaran dan perkara yang diharamkan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, war rujza fahjur. War rujzul asnam muhajruha tarkuha. Ar-rujz yang dimaksud adalah al-asnam, berhala. Wahajruha yakni tarkuha, meninggalkannya. Ya, maka tinggalkanlah berhala-berhala tersebut untuk mengibadahinya. Maka ini di antara macam-macam hijrah. Ya, yang terbesar dalam hal ini adalah seorang meninggalkan dari negeri kufuran menuju negeri Islam demi menyelamatkan agamanya. Termasuk hijrah pula di sini meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa qawlu al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu ay man taraka ma nahallahu anhu umuman. Fahada min kamali islamihi. Yaitu siapa saja meninggalkan perkara-perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala secara umum, maka ini merupakan bentuk kesempurnaan keislaman seseorang. Wallahu taala alam bissawab. Dengan demikian selesai kita dari bab dzikr dhafil qalb. Insyaallah taala bab yang berikutnya kita lanjutkan pada kesempatan yang selanjutnya bismillahi taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.